Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adik sekalian, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. Bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah bangunan yang terdapat di Bakkah, yaitu Ka'bah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah dibangun di Makkah, lalu kemudian dibangun satu lagi di Baitul Maqdis, itu yang disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Lalu kemudian sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak? Maksudnya bukan jarak tempat, jarak masa pembangunan antara Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa. Kata Nabi, arba'un, 40. 40 hari kah? 40 tahun kah? 40 bulan kah? Kata Nabi, 40. Artinya apa? Bahwa yang pertama kali bangunan di atas muka bumi ini adalah masjid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke kota Madinah, sebelum masuk ke kota Madinah, beliau berhenti sejenak di tempat bernama Quba. Dan di Quba itu dia sampai hari Senin. 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdirilah satu masjid. Itu yang disebut dengan Masjid Quba. Yang pertama kali dibangun di atas muka bumi, masjid. Nabi pertama kali sampai di Quba yang dibangun juga adalah masjid. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, naik khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar mengutus seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As ke tempat yang jauh bernama Fustat. Fustat itu sekarang Kairo, Mesir, Afrika Utara. Dan yang pertama kali dibangun di Afrika Utara itu juga masjid. Sampai hari ini masih tegak berdiri, namanya Masjid Amr bin As, untuk mengenang sahabat Nabi bernama Amr bin As. Dan kalau kita lihat, di setiap tempat raja-raja Melayu membuat kerajaan, pasti yang pertama kali dibangun di tempat itu adalah masjid. Ada 4 kerajaan Melayu besar di Provinsi Riau yang dulu menyatu dengan Kepulauan Riau, sekarang memisah. Maka ada kerajaan Siak Sri Indrapura, di sana ada Masjid Sahabuddin. Kemudian kerajaan Pelalawan, karena masjidnya terbuat dari kayu, punah, tapi sebenarnya ada masjid kerajaan. Yang ketiga, kerajaan Indragiri, sudah menjadi 2 kabupaten, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Dan kerajaan Riau Lingga, yang sampai hari ini tegak berdiri, masjid yang megah di Pulau Penyengan. Artinya apa? Setiap kali raja-raja itu memerintah suatu daerah, yang dia bangun 2, istana dan masjid. Kenapa mereka membangun masjid? Karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya ada yang ingin dibuat mereka dengan membangun masjid itu, tidak ingin amalnya putus dengan kematian. Karena kalau kita hitung amal kita dengan mati, paling umur kita kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi 63 tahun. Umur umatnya baina sittin wa sab'in, antara 60-70. 60-70. Amal kita begitu pendek sekali. Kalau dihitunglah berapa lama hidup kita ini, 60-70 itu kalau dibawa ke akhirat, yang satu hari di sana itu 1000 tahun di sini. Maka amal kita yang 63 tahun ini, kalau mau dibawa ke akhirat, itu cuma 1 jam setengah. Andai bapak ibu hidup dari pagi tadi sholat saja, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam sholat, sampai 63 tahun mati, itu amalnya di akhirat cuma 1 jam setengah, 90 menit, tidak ada apa-apanya. Makanya kalau mau amal yang tidak putus dengan kematian, bangun masjid. Hadis riwayat Muslim, iza matal insan, kalau orang mati, in qata'a, putus amalnya. Di antara yang tidak putus adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariah, dan sedekah yang paling mengalir adalah membangun masjid. Makanya tempat kita pengajian malam ini, tanahnya siapa yang berwakaf, semennya, keramiknya, karpetnya, ini dari mulai kita sholat maghrib tadi, orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka mengalir tidak putus dengan kematian. Itulah kenapa Islam ini mengajarkan ajaran yang paling hebat adalah membangun masjid. Tapi membangun masjid susah. Berapa banyak kita lihat masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir, belumut tiangnya, tidak bisa dilanjutkan lagi. Maka ketika membangun masjid dikatakan orang susah, ada yang lebih susah lagi daripada membangun masjid. Apa itu? Memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah malam ini kita penuh sampai 3 sob, 4 sob. Artinya apa? Di tempat kita masih banyak orang yang hatinya terbuka sholat berjamaah ke masjid. Tapi sebagian orang menganggap sholat berjamaah ke masjid ini fardu kifayah, sama macam memandikan jenazah. Asal sudah ada 2 orang mandikan, yang lain duduk saja santai-santai. Begitu juga dia anggap sholat berjamaah ini, asal sudah ada muazin, ada imam, nanti muazinnya sekaligus jadi imam, sekaligus jadi makmum. Selesailah kewajiban kita. Namanya fardu kifayah. Kifayah artinya cukup. Kifayah cukup. Cukup dia saja, kita tak perlu lagi datang. Ini pemahaman yang batil, tak betul. Paling tidak ada 5 dalil yang mengatakan bahwa solat berjamaah ke masjid bukan fardu kifayah. Pertama, Nabi kalau selesai solat, Nabi memeriksa jamaahnya satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Itu menunjukkan bahwa dia bukan fardu kifayah. Seandainya cukup yang hadir itu saja, pasti Nabi mengatakan cukuplah yang hadir ini saja, adapun yang di rumah silakan. Tapi Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, kenapa tidak datang sholat berjamaah? Ini yang dijadikan dalil mazhab Hambali bahwa sholat berjamaah ke masjid wajib, karena Nabi memeriksa, cek satu persatu. Yang kedua, Nabi mengancam, layan tahiyanna, berhenti, jangan ulang lagi, kata Nabi. Siapa yang sholat di rumah lalu dia ulang lagi, dia ulang, kata Nabi, layan tahiyanna, berhenti, jangan ulang lagi sholat di rumah. Kalau tetap dia ulang juga, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar, kata Nabi, la uharriqanna, aku akan bakar rumah mereka. Kalimat membakar itu ancaman, tahdid, wa'id, ancaman yang keras. Menurut ilmu usul fikih, kalau dalam suatu hadis itu ada kalimat ancaman, itu berarti mengandung makna wajib. Maka Nabi mengancam keras, padahal Nabi itu orangnya lembut, santun. Tapi kalau sudah cerita masalah solat berjamaah, kalau mereka tidak datang ke masjid, la uharriqanna, aku pasti, di belakangnya ada huruf lam, di ujungnya ada huruf nun, ini maknanya taukid, penekanan makna, aku akan membakar rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ketiga, datang seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum, muazzin Nabi. Muazzin Nabi 2 orang, satu namanya Bilal bin Abi Rabah, yang satu lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kemudian dia orangnya barir, buta, tak bisa melihat jalan. Dia datang melapor ke Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya ana darir, saya buta, tak bisa menengok jalan. Laisa li qa'idun yaquduni, sudah buta, tua, renta. Di antara rumah dia dengan masjid banyak pokok kayu dan banyak binatang berbisa. Saya tidak bisa datang ke masjid. Laisa li qa'idun yaquduni, tidak ada orang yang bisa membimbing saya, tidak ada orang yang bisa menarik tangan saya ke masjid. Izinkan saya solat di rumah. Lalu kemudian Nabi panggil dia, ta'an sini. Atasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Apakah telingamu mendengar suara azan? Kata dia, na'am, ya, saya mendengar suara azan. Fa'ajib, maka engkau wajib menjawabnya, artinya engkau wajib datang. Kalau yang tua, renta, buta, tidak ada yang membimbing saja disuruh Nabi datang, apalagi yang muda, sehat, walafiat, tak ada penghalang, jalannya terang, tidak ada halangan, tidak ada binatang berbisa, tidak ada pohon tumbang, maka amat sangat keterlaluan orang yang tak sampai pada usia Abdullah bin Ummi Maktum. Yang keempat, wa idza kunta fihim, kalau engkau berada bersama mereka wahai Muhammad, wa idza kunta fihim, kalau engkau bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau mendirikan salat. Ayat ini turun dalam keadaan perang. Makanya ketika perang, Nabi jadi imam di depan, di belakang ini dibuat dua baris. Baris yang pertama salat dengan Nabi, baris yang belakang memegang tombak, memegang anak panah, memegang busur panah, siap memanah. Mana tahu musuh datang, panah langsung. Kalau ada musuh datang, tebas langsung. Barisan kedua. Ketika selesai dua rakaat, karena mereka musafir, salat asar, jamak qasar, jamak taqdim dengan zuhur, lalu kemudian selesai salat dua rakaat, yang di depan, yang depan mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan, dan yang barisan depan tadi mundur ke belakang memegang tombak, busur, pedang dan anak panah. Ini disebut dengan salat khauf. Khauf artinya takut. Salat dalam keadaan ketakutan, yaitu salat perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang, genting, nyawa jadi taruhan, orang tetap salat berjamaah. Apalagi dalam keadaan tenang, tentram, nyawa tak terancam, maka orang wajib salat berjamaah. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang laki-laki baligh, berakal, sehat, tidak musafir, tidak dalam keadaan sakit keras, tidak ada yang menghalangnya di jalan, tidak ada yang membuatnya menimbulkan mudarat, maka dia tetap datang salat berjamaah di masjid. Ini ancaman yang luar biasa. Di samping pahala-pahala tentunya, tapi dalam Islam itu tidak hanya sekedar pahala, tapi juga ancaman yang luar biasa. Ancaman yang paling mengerikan, apa kata Nabi? Kalau sampailah di masjid, di kampung itu tak ada orang solat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung itu dikuasai oleh setan. Istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung dikuasai oleh setan. Memang dia tetap manusia, tapi cara berpikirnya cara berpikir setan. Otaknya dikuasai setan, denyut jantungnya diisi oleh setan. Kalau sudah di kepala ini setan, pikiran-pikiran setan, telinga-telinga setan, mata memandang dengan cara setan, lidah pun bicara kesetanan, dan menyampaikan itu pun juga orang marah, emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dikuasai setan. Apa menyebabkan setan masuk? Karena tidak sholat berjamaah. Oleh sebab itu, ini di samping ancaman, ada balasan-balasan yang luar biasa. Salatul jama'ati, salat berjama'ah, tafdulu salatul fadhi, lebih utama daripada salat sendirian, bisa ba'in wa'ishrina darajah, 27 derajat. Kalau ngitungnya satu kali salat sedikit, 27. Tapi kalau hitung istiqamah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, istiqamah selama satu tahun. Orang yang istiqamah salat satu tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Orang yang tidak sholat satu tahun, tidak sholat berjamaah, maka umurnya hilang 27 tahun. Satu sholat 27, satu hari 27 hari, satu bulan 27 bulan. Maka orang yang sholat istiqomah satu tahun, berarti umurnya bertambah 27 tahun. Kalau ada bapak ibu yang istiqomah sejak 2006, ini 2016, terus sholat berjamaah, berarti umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, kami ini umur umat Nabi Muhammad, pendek, badan paling kecil, amal paling sedikit, paling tidak bisa beribadah, paling tidak bisa melaksanakan sholat, jangan bersedih. Orang yang istiqomah sholat satu tahun, 270 tahun selama 10 tahun, maka kalau ada yang sholat sampai 20 tahun, 30 tahun, umurnya melebihi umur umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meninggal umurnya 125 tahun. Nabi Ibrahim meninggal umurnya 175 tahun. Ada satu riwayat menyebut 200 tahun. Lalu umur umat Nabi Muhammad berapa? 63 tahun. Itu pun kalau sampai, amal kita sedikit sekali. Maka diberikan kabar gembira, walaupun kalian mati umur 63 tahun, tapi kalau istiqomah sholat selama 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Belum lagi kalau dia dapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 270 tambah 83, tambah amal ibadah lain, tambah lagi sholat di Masjidil Haram 1000 rakaat, 100 ribu rakaat, tambah solat di Taman Raudhah Masjid Nabawi 1000 rakaat, tambah lagi solat-solat fardu, maka tidak ada alasan umur umat Nabi Muhammad yang pendek membuat dia lebih kecil daripada umat yang lain. Tidak, kita lebih bisa bukan sekedar sama dengan umur umat Nabi Nuh, tapi lebih melebihi, lebih hebat daripada umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, umur boleh paling pendek, badan boleh paling kecil, dunia boleh paling hebat fitnahnya, paling banyak maksiatnya, paling banyak dosanya, tapi umur umat ini bertambah dengan keutamaan apa? Solat berjamaah. Lalu kemudian masalah yang dibaca dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, semua yang kamu lakukan, wa atharahum, bekas-bekas langkah-langkah tapak kaki, wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, semuanya kami catat, semuanya kami hitung, semuanya kami tulis, fi kitabim mubin, dalam buku catatan yang nyata. Makanya kita sampai di masjid tidak langsung duduk, tapi salat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Sampai-sampai ketika khatib sedang naik mimbar sekalipun, terlambat Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki, apa kata Nabi? Qum, tegak, fasalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Tapi karena terlambat, jangan panjang-panjang ayatnya, yang biasa-biasa normal saja. Kalau perlu tak usah pakai iftitah, karena kita mau mendengarkan khutbah, baca saja rukunnya, Al-Fatihah, Kul huwallah. Rakaat kedua Al-Fatihah, Kul a'udzu bir falaq, atau Kul a'udzu rabbin nas. Habis itu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tasyahud, salam, selesai. Artinya apa? Bekas kening melaksanakan solat tahiyatul masjid akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memberikan keutamaan. Lalu kemudian ketika langit hancur berkeping, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan, hancur, wa idzal biharu fujirat, lautan yang ada di laut naik airnya ke darat, tsunami maha dahsyat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur, semua yang mati hancur, dibangkitkan lagi menghadap Allah. Ketika itu tak ada tempat bernaung. Hari ini saya bernaung, bapak ibu semua bernaung di atap masjid Kubah yang cantik. Pulang dari sini kita bernaung di atap rumah, bernaung di atap mobil, bernaung di bawah pokok kayu yang rindang. Tapi hari itu tak ada tempat bernaung. Sampai-sampai apa kata Allah Ta'ala? Watakunul jibalu kal ihnil manfus, bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Sedangkan bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, gunung segala gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu bagaimana dengan kita, makhluk yang amat sangat kerdil, seperti butiran-butiran debu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat bernaung. Tapi kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah hancur, pokok kayu tumbang, langit terbelah, tidak ada tempat bernaung. Tapi ada tempat bernaung. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh jaga ruku, badannya boleh kerja lalu lintas di jalan, pak polisi, badannya boleh sedang di sawah. Tapi ketika datang suara azan bersahut, hayya 'alash-shalah, langsung dia ganti pakaian, berwudu, suci, masuk masjid. Hatinya sudah tergantung di masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bayangkan Nabi kumpulkan sahabat lalu kemudian dia doakan, ya Allah, gantungkanlah hati sahabat ini ke masjid. Bukan begitu. Tapi dengan berproses, ini yang disebut dengan pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Makanya melarang anak-anak ke masjid perbuatan yang tak betul. Mungkin anak-anak ini ribut, lari-lari, lompat-lompat, bercerita-cerita dalam masjid, terganggu konsentrasi kita. Mungkin kita menjadi geram, ada orang tua yang marah-marah. Tapi ingat pesan Sultan dari Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani berpesan, Muhammad Al-Fatih, kalau di masjidmu masih ada orang lari-lari, kalau di masjid itu masih ada anak lompat-lompat, kalau ada di masjid itu orang menjerit-jerit, bersyukurlah. Kenapa? karena 50 tahun akan datang masjid ini masih tetap ada orang sholat berjamaah. 50 tahun lagi yang akan sholat kemari, yang akan menjadi imam, yang akan menjadi khatib, yang akan menjadi bilal, yang akan mengisi tausiah, mereka-mereka inilah kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini 2017 40, 50 tahun lagi umur saya 90, tak mungkin hidup lagi, mati menghadap Allah. Siapa yang akan mengisi masjid ini? Mereka inilah yang akan datang. 3, 1. Ini yang luar-luar sana mungkin nanti menjaga parkir dia karena takut motor dicuri orang. Mereka inilah yang akan mengisi masjid ini. Makanya kalau ada anak kecil, kita tertibkan saja. Mungkin kita pilih satu yang SMP menjaga di belakang, kita kasih satu rotan besar, bukan untuk memukul anak-anaknya, mukul lantai, diangkat menjadi Satpol PP Syariah untuk mengatasi keributan anak-anak ini. Adapun melarang anak-anak, maka tidak bijak sama sekali. Kenapa? Kalau di masjid itu masih ada anak lari-lari, masih ada anak melompat-lompat, masih ada menjerit-jerit, berbahagialah, 50 tahun lagi masjid itu akan tetap selamat. Kenapa? Mereka yang akan menghidupkan masjid. Maka kata pepatah Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau tak pernah dibawa melonjak-lonjak ke masjid, tidak pernah terbawa-bawa sampai remaja, sampai mati dia tak akan pernah ke masjid. Bahkan kalau dibuka buku catatannya, ada orang ini ke masjid seumur hidup cuma 3 kali saja. Pertama, kebetulan akad nikah di masjid. Yang kedua, kebetulan waktu balik kampung. Itu pas balik kampung mudik, memang sering singgah ke masjid. Mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, singgah ke masjid. Kencing, kencing, kencing. Singgah ke masjid cuma numpang kencing aja. Yang ketiga, kebetulan mati. Mati, dibawa jenazahnya ke masjid. Tapi dasar pengurus masjid ini baiknya minta ampun. Sudah jelas tak pernah ke masjid, tapi jenazahnya bukan diletak di belakang, bukan di samping. Jenazahnya tetap dibawa masuk ke masjid, dan ajaibnya diletakkan di depan. Orang yang tak pernah di belakang imam, langsung di depan imam sekalian. Solat jenazah. Imam baik bukan main. Didoakan jenazah yang tak pernah ke masjid. Allahu Akbar. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan dia ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Berikan dia kebaikan ya Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Padahal ini orang tak pernah ke masjid. Sampai puncaknya setelah selesai didoakan, ditanya pula jamaah sekeliling, Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah jemaah, apakah jamaah, apakah jamaah mau memberi persaksian, apakah jenazah ini baik? Semuanya mengatakan baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ, apakah jemaah ini baik? Tidak baik. Dia tak pernah ke masjid. Kenapa gereja-gereja itu kalau sudah hari Minggu, hari Ahad, full, penuh parkir sampai ke jalan? Saya heran, kenapa mereka ramai? Telusur punya telusur, cerita punya cerita, rupanya pakai absen. Kalau tidak datang 3 kali, jenazahnya tidak akan dimisahkan, tidak akan didoakan, tidak akan dikremasi. Alhamdulillah kita ramai. Pak Imam perlu cek, kalau ada nanti kejadian jamaah menurun, beli absen. Catat, 3 kali tak datang, campakkan jenazahnya ke tepi laut sana. Kenapa begitu? Karena Islam ini kelembutan luar biasa. Fatwa yang luar biasa keras dalam fikih Islam 4 mazhab. Ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Namanya Al-Fiqhu Al-Madhaib Al-Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Apa kata Syekh Abu Bakar? Orang yang tidak solat, maka dia kafir. Ini fatwa agak keras. Untuk zaman dulu ini keras. Karena sebagian mazhab Syafi'i mengatakan kafir di situ adalah kafir kufur nikmat, bukan kafir keluar dari Islam. Tapi ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengajarkan kitab ini di Masjid Nabawi. Dia langsung memfatwa orang yang tidak sholat itu, kata dia, kafir. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan ajaran syariat Islam. Dan Nabi pula bersabda, man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia secara nyata. Na'uzubillah, na'uzubillah. Al-ahdulladzi baini wa baina abdi, perjanjian, MOU antara aku dengan hambaku, kata Allah, satu saja, meninggalkan sholat. Ketika hambaku itu meninggalkan sholat, maka putuslah, batallah perjanjian. 2 perusahaan menjalin MOU, Memorandum of Understanding. Ketika salah satunya menggagalkan MOU, maka perjanjian itu batal. Kita dengan Allah ada perjanjian. Ketika salah satu membatalkannya, maka batal. Kapan perjanjian itu batal? Ketika kita meninggalkan sholat. Dan laki-laki sholatnya berjamaah. Kecuali darurat. Tak dapat terelakkan. Na'uzubillah. Tapi kita yang sehat walafiat, maka sholat tetap berjamaah. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang sholat di dalam pagar, lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam kamar, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Di dalam pagar, pekarangan, lebih baik di dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik lagi dalam tempat yang sempit. Satu hadis mengatakan demikian. Tapi tidak boleh mengambil hukum kesimpulan dari satu hadis. Satu hadis dipegang mati-matian, lalu diambil satu hukum dari satu hadis. Tak bisa, batil. Tengok hadis yang lain. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Bagaimana berinteraksi dengan hadis. Cara yang paling bijaksana adalah kumpulkan semua hadis, baru tarik satu kesimpulan. Jangan satu hadis dibaca, lalu tarik satu hukum. Batil, tak betul. Kumpulkan semua hadis. Hadis pertama, Nabi mengatakan, sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Apa makna hadis ini? Bahwa ada dua sop. Satu sop laki-laki, satu sop perempuan. Bahwa perempuan ada. Seandainya perempuan tak ada, pasti Nabi mengatakan, sebaik-baik sop laki-laki depan, adapun perempuan pergi balik ke rumah. Itu menunjukkan ada perempuan di belakang. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan perempuan ada datang salat berjamaah. Aisyah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa perempuan salat tapi mereka menutupi badannya bimurutihidna, dengan kain panjang sampai orang tak bisa mengenali mereka. Artinya apa? Tidak bersolek, tidak pakaian sempit, tidak membuka aurat. Perempuan tetap ada tapi dengan menutup dengan kain yang amat sangat tertutup, seperti mukena ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, ada pintu. Kalau kita menghadap ke arah Ka'bah dari Masjid Nabawi, maka ada tiga pintu di samping kiri. Pintu yang pertama, Babul Baqi, karena dia menghadap ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua, Babu Jibril, karena Jibril datang membawa wahyu dari pintu itu. Pintu yang ketiga, Babun Nisa. Di belakang rumah Nabi ada pintu Babun Nisa, karena nisa perempuan masuk dari pintu belakang. Apa maknanya? Mustahil pintunya ada kalau orangnya tak ada. Maka pintu itu menunjukkan ada perempuan yang masuk sholat. Dalil keempat, ketika Nabi meninggal, Nabi biasanya iktikaf 10 hari 10 malam. Setelah Nabi meninggal, thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istrinya iktikaf. Iktikaf itu berapa lama? 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi 10 menit. Sedang 10 hari 10 malam saja boleh, apalagi 10 menit. Jadi pengambilan dalil-dalil itu tidak mesti tekstual. Tapi kalau mau hadis yang tekstual, ada. Datang seorang bertanya kepada mufti Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, apa hukumnya suami melarang istri ke masjid? Jangan ke masjid, tak boleh. Datang Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, Syekh Ibnu Utsaimin, sama jawabannya. Dia bacakan hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan datang ke rumah Allah. Ini secara jelas, tapi tentunya dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Tidak menutup aurat, tidak memakai pakaian yang mutabar rijat, bersolek-solek jahiliyah, tidak memakai pakaian sempit, tidak memakai gelang kaki, sehingga ketika dia pakai, wala yadribna bi arjulihinna, janganlah perempuan memakai gelang kaki lalu dia pukulkan ke lantai, kerincing kerincing kerincing, sehingga orang yang solat itu menengok dia semua. Andai dia pukulkan ke lantai, semua orang tak konsentrasi. Pokoknya tetap menjaga aurat. Apalagi dari maghrib ke isya ada pula pengajian seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dulu, zaman saya kecil dulu, dari maghrib ke isya itu masjid ramai macam suara tawon. anak-anak mengaji, membaca Al-Quran. Yang di sini membaca Alif Bata, yang di sini membaca Ar-Rahman. Allama Al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Yang di sana anak-anak menghafal amma yatasaalun, anin naba'il azim, alladhi hum fihi mukhtalifun, kalla sa'alamun, thumma kalla sa'alamun. Begitulah mereka semuanya menghafal. Tapi kalau kita lihat sekarang, dari mulai kampung-kampung sampai kota-kota, masjid tidak lagi ramai dengan pengajian-pengajian. Sudah keluar jamaahnya, duduk di rumah masing-masing, di depan kota ajaib bernama TV, game online, PlayStation, warnet, chatting, browsing, surfing, macam-macam namanya. Oleh sebab itu, peradaban Islam, bumi Melayu, mesti kembali lagi membawa Islam ini ke dalam masjid. Karena peradaban yang dibangun berdasarkan masjid, itulah yang disebut dengan madani. Madani diambil dari kata Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Cikal bakal pertamanya adalah masjid. Masjidnya bukan besar. Dari mimbar Nabi, ini mimbar Nabi, sampai ke makam Nabi. Dari mimbar Nabi ke makam Nabi hanya 22 meter saja. Kalau kita jalan kaki, dari mimbar Nabi itu kita ukur 22 meter sampai ke makam Nabi. Dari makam Nabi itu ke belakang 15 meter. Itu yang disebut dengan Taman Raudhah, yang karpetnya berwarna hijau. Di luar daripada itu tidak lagi Taman Raudhah. Itu yang dikatakan Nabi, "Ma baina baiti wa mimbari," antara rumahku dan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Satu taman dari taman surga. Bangunan yang sangat sederhana. Tiangnya bukan keramik, tiangnya batang korma. Atapnya pelepah korma dan daun korma yang dianyam. Dindingnya terbuat dari labin. Labin adalah tanah liat. Yang di luar itu batu bata yang dibakar. Orang Arab tak mengenal batu bata yang dibakar. Mereka hanya mengenal tanah liat yang dicetak, lalu kemudian disusun tinggi, tidak pakai semen. Begitulah kesederhanaan. Mereka bangun itu, lalu kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi renovasi besar-besaran. Dicabut tiang-tiang itu, dirobohkan dindingnya, dibangun oleh Utsman bin Affan. Lalu yang membangun ini komplain. Bagaimana dengan tiang wakaf nenek moyang kami? Bagaimana dengan labin dindingnya? Bagaimana dengan lantainya? Lalu kata Utsman bin Affan, "Saya sudah pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itulah kronologis keluarnya hadis Nabi yang dibacakan Utsman bin Affan. "Man bana masjidan," siapa yang membangun masjid, "banallah baitan mislahu fil jannah." Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah, satu istana di dalam surga. Artinya, kalau Bapak Ibu menyumbang keramik, mana tahu masjid ini 50 tahun akan datang menjadi masjid agung, masjid raya, masjid besar, bertingkat. Tak perlulah kita titipkan pesan ke anak-anak kita, "Anakku, tolong engkau amati tiang sebelah kiri itu wakafku dulu. Jangan sampai tumbang, jangan sampai dirobohkan." Kenapa? Itu juga terjadi pada Utsman bin Affan, bahwa ada keluarga yang tidak mau tiangnya dicabut, tidak mau itu semua tetap. Tapi alangkah baiknya dia tidak dibuang, tidak dibuang ke jalan, tapi di tembok menjadi lantai, masjidnya ditinggikan mungkin agak 1 meter, lalu kemudian yang roboh-roboh itu tetap menjadi pondasi sehingga orang tetap sholat, tidak ada yang terbuang sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian masjid tidak hanya sebagai tempat sholat. Nabi duduk, sahabat mengelilingi dia, persis seperti kita malam ini. Sahabat berkeliling, dalam bahasa Arabnya membuat lingkaran itu halaqah. Halaqah, lingkaran. Karena zaman itu tidak ada tablik akbar. Bagaimana mau tablik akbar? Saya bisa ceramah malam ini kan karena ada mikrofon. Zaman itu tak ada mikrofon. Jadi suara tidak bisa sampai ke ujung. Suara paling agak-agak didengar jarak 1 meter, 2 meter. Duduk bersama, lalu menjelaskan. Nabi menyampaikan hadis didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair. Ada pula istrinya di samping di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bersama Sa'ad ibn Rabi, bersama Abdurrahman ibn Auf, berkumpul bersama sahabat. Ada Abu Darda. Inilah sahabat-sahabat yang dididik di Madrasatun Nubuwah, madrasah kenabian. Maka sekolah pertama dalam Islam adalah masjid. Dan sejarah membuktikan, semua universitas-universitas tertua itu berasal dari masjid. Jami'atul Azhar, Al-Azhar University. Itu dari masjid yang dibangun oleh panglima perang bernama Jauhar As-Siqilli. Siqilli berasal dari Sicilia, Spanyol. Lalu kemudian dia datang, dibangunlah masjid. Itulah masjid Al-Azhar yang sekarang lebih dari 1000 tahun tuanya dan berubah menjadi Universitas Al-Azhar. Ternyata ada yang lebih tua lagi dari Universitas Al-Azhar. Itu yang ada sekarang di Tunisia bernama Jami' Zaitunah. Jami' artinya Masjid Zaitunah, berubah menjadi Universitas Zaitunah. Anak Indonesia banyak sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Zaitunah. Ternyata sebelum Zaitunah ada yang lebih tua lagi. Al-Azhar lebih tua Zaitunah, Zaitunah ada yang lebih tua lagi. Itulah dia Masjid Qarawiyyin, letaknya di Fez, Kerajaan Maroko. Di Qarawiyyin itu pun dulu masjid, kemudian berubah menjadi Jami'atu Qarawiyyin, Qarawiyyin University, Universitas Qarawiyyin. Tapi di antara yang tiga ini, Qarawiyyin, Zaitunah, Al-Azhar, yang paling besar adalah Al-Azhar karena faktor Mesir, karena faktor ulamanya, karena faktor memang diberikan Allah kelebihan kepada Mesir untuk menjadi universitas terbesar dan tertua di dunia. Apa maknanya? Dari masjid menuju kampus. Pendidikannya adalah masjid. Beda kalau orang buat pertemuan di hotel. Pertemuan di hotel, suara azan tak terdengar, pakaian orang tak sopan, ngomongnya tak terjaga, hatinya tidak khusyuk, sampai ngelantur sampai jam 1:30, sampai jam 3, rapat lanjut terus. Gimana nih Pak Ketua Sidang? Sudah masuk waktu sholat, udahlah kita jamak takhir aja. Tak ada waktu mengingat Allah. Tapi coba kalau di samping masjid itu ada convention hall. Ketika waktu azan masuk, orang mengumandangkan azan. Ayyalassalah. Maka muncul istilah masjid paripurna. Ada klinik bersalin, ada perpustakaan, ada tempat acara pernikahan, ada convention hall, ada klinik gigi, ada orang ketika mau periksakan istrinya dekat masjid, lalu datang waktu masuk sholat, istri yang sedang hamil, jiwanya goncang, psikologisnya tak stabil, mendengar suara orang mengaji, tenang hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Didengarnya suara orang baca terahim. Assalatu wassalamu alaik. Alaika ya man. Yang berada di daerah masjid, maka muncullah istilah masjid paripurna. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam perang, lalu kemudian sahabat ada yang terluka, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, dibawa ke masjid, diobati, diletakkan di samping-samping masjid. Begitulah dulu mereka, masjid tidak hanya sebagai tempat ritual. Masjid bukan gereja, dibuka hanya pada hari Minggu, pagi, siang, sore. Habis itu kosong, tempat jin, tempat hantu, tempat setan. Islam tidak mengakui itu. Islam membuka masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apalagi kalau ada lokal MDA, apalagi kalau ada guru mengajar, apalagi kalau ada orang pengajian ibu-ibu, maka semuanya terkurikulum. Belajar dari Malaysia, ternyata kita dengan Malaysia ini bertetangga, sama-sama Melayu, tapi kita tidak hanya belajar masalah dunia, tidak hanya masalah politik, masalah ekonomi, tapi juga masalah agama, bagaimana ditata dengan baik. Dari maghrib sampai ke isya pendek 45 menit. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu tafsir, Rabu malam Kamis hadis, Kamis malam Jumat tak ada pengajian, wirid Yasin, Jumat malam Sabtu akidah, Sabtu malam Ahad tablik akbar, pengajian besar, bawa anak, bawa keluarga, bawa istri, bawa sahabat, sehingga malam libur orang tidak keluyuran, anak gadis tidak pacaran, tidak keluar rumah, tidak pergi ke tepi pantai, tidak pergi ke tempat maksiat, tidak pergi karaoke, tidak pergi zina, tidak pergi, tapi duduk di masjid mendengarkan pengajian. Karena tidak juga dapat disalahkan orang kenapa tak mau ke masjid, karena dia sudah dapat menduga, alah nanti paling judulnya itu-itu saja, tumpang tindih. Tapi kalau dibuatkan berkurikulum, bersilabus, dari maghrib ke isya, pengajian kita malam ini hadis pilihan, kitab yang dibaca Riyadus Solihin, khatam, selesai. Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, yang kita kaji adalah tafsir surat-surat pendek, diawali dari Juz Amma, Amma Yata Sa'alun, khatam, khatam Juz Amma, pindah kajian surat Yasin, Karena selalu dibaca, jangan hanya sebagai ritual, jangan sampai orang baca seperti baca mantra, dia tak paham maknanya, dibuatkan kajian surat Yasin. InsyaAllah satu tahun khatam, seminggu sekali, 48 pertemuan khatam, sehingga orang sudah terbaca. Fikih 48 pertemuan, hadis 48 pertemuan, tafsir 48 pertemuan, akidah 48 pertemuan. Kenapa 48? Satu bulan 4 kali, 10 bulan 40, tambah 12 bulan, 2 bulan sama dengan 48 pertemuan. Kalau ini dapat kita manage dengan baik, insyaAllah keberadaan masjid-masjid kita akan menjadi lebih baik, sehingga orang tidak lagi merasa asing ke masjid, sehingga orang menjadi kebutuhan ke masjid. Saya mesti ke masjid karena besok malam kajiannya menarik. Saya sudah ikuti ayat-ayat dari awal. Sayang kalau ketinggalan. Selama ini saya hafal ayatnya, wal adiyati dhabha wal muriyati qadha, tapi saya tak faham maknanya. Maka dia pun akan datang karena dia ingin mencari. Ada sesuatu yang dia cari. Dibacakan kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Saya harus baca ini, saya harus pahami maknanya, saya harus mengerti. Dan orang sekarang membaca, baca di Google, dengar di YouTube, tak paham, catat. Dari maghrib ke isya, maghrib ke isya mengaji, habis itu solat isya berjamaah, selesai solat isya buka tanya jawab 15 menit, 20 menit, 30 menit, selesai, sehingga bermakna. Selesai satu semester Ramadan, habis itu buka kajian baru, sehingga masjid menjadi lembaga mencerdaskan. Perbandingan mazhab tidak dibawa orang kepada satu pendapat saja. Bagaimana ini Pak Ustaz, masalah mengusap kepala ketika wudu, menurut Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, menurut Hambali begini, menurut Maliki begini, Syafi'i dalilnya begini, Hanafi dalilnya begini, Maliki dalilnya begini, sehingga umat ini menjadi cerdas. Karena kalau dia cerdas sendirian di luar rumah, bahaya. Baca sendiri, kunyah sendiri, renungkan sendiri, nyasar sendiri. Dia tak tahu yang dia baca itu entah racun entah apa. Ka'ati bilailin, seperti orang yang membawa kayu bakar di tengah malam. Tengah malam bawa kayu bakar, dia tak tahu di dalam kayu itu ada ular yang siap mematuk tengkuknya. Ketika sampai di tempat tujuan, datang ular mematuk tengkuknya, racunnya mengalir, naik ke otak, dia pun mati. Begitulah yang terjadi sekarang. Orang tidak tahu yang dia posting itu apa. Dia posting saja asal dapat. Twitter, BBM, WhatsApp, kirim, kirim. Bila Anda mengirim ini kepada 10 teman Anda, Anda akan dapat 10 rahmat. Bila tidak, akan turun 10 laknat, Anda akan masuk neraka jahanam. Dia ketakutan. Dia tak tahu apa yang dia kirim itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengaji kepada guru. Tidak pernah. Ini yang disebut Kunto Wijoyo dengan istilah santri tanpa pesantren. Ada santri, dulu ada namanya santri, dibimbing oleh kiai di pesantren, ada baca kitab kuning, 4 rukunnya. Ada kiainya, ada santrinya, ada pesantrennya, ada kitab kuningnya. Sekarang banyak orang santri tanpa kiai, tanpa pesantren, tanpa kitab kuning. Yang penting baca saja, posting saja. Siapa guru kamu? Kiai Haji Google.com. Oleh sebab itu ini mesti diperbaiki. Cara memperbaikinya di mana? Untuk sekolah udah ketinggalan. Sekolah udah ketinggalan, kita tak bisa daftar lagi karena batas usia. Maka dikejar ketertinggalan ini di masjid, sehingga masjid menjadi tempat yang mengasyikkan, masjid menjadi tempat yang dicari-cari, masjid menjadi tempat yang ditunggu-tunggu. Rasa orang tak sabar mau ketemu dengan hari Senin karena dia akan belajar. Ustaz, besok malam siapa penceramah? Ustaz, besok malam siapa? Dituliskan di dinding, besok malam ini. Sehingga orang akan meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. 5 sifat orang yang meramaikan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang meramaikan rumah Allah, man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sifat orang yang meramaikan rumah Allah ini, bapak ibu semua, kita ini, anak-anak kita, 5 sifatnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, karena beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, wa aqama shalah, menegakkan salat, wa ata zakah, membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Sehingga ketika kita mati menghadap Allah, satu-satunya amal yang akan kita bawa pertama kali ditanya, inna awwala ma yu'asabu bihil 'abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab, ditanya, disoal dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Ketika ditanya, dibuka buku catatan, apa yang kau lakukan? Salat tepat waktu. Selama ini orang menyepelekan salat. Kalau sudah atasannya manggil, Kamu bisa datang ke kantor saya besok jam 7.30. Siap pak? Siap. Jam 7 saya sudah datang. Tapi kalau yang memanggil Allah Subhanahu wa taala, ayya ala salat. Ah, zuhur kan jam 3 masih ada. Jam 3.30 sekarang. Apa maknanya? Menyepelekan Allah. Padahal ketika dia angkat kedua tangannya, yang dia katakan besar itu Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Tidak ada yang lebih besar daripada engkau. Walhamdulillahi katsira. Tidak ada puji-pujian yang paling banyak kecuali untuk engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku sucikan engkau dengan doa-doa pagi, petang, siang dan malam hanya untuk engkau. Tapi semuanya itu omong kosong. Karena tak sesuai dengan ucapannya. Salat subuh jam 7.30. Salat zuhur jam 3. Salat asar hampir tenggelam matahari. Salat isya hampir menjelang azan subuh. Apa ucapan yang sesuai? Maka orang yang berbeda ucapan mulutnya dengan perbuatannya, tempatnya neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqin, orang-orang yang munafik yang tak sesuai ucapannya, fid darkil asfali, tempatnya adalah keraknya neraka jahanam. Nauzubillah. Maka ketika kita mati menghadap Allah, kita dalam keadaan senang. Anak-anak kita tetap datang ke masjid, mereka tetap membaca Al-Qur'an, maghrib mengaji, program maghrib mengaji. Ridwan Kamil, wali kota Bandung, mendeklarasikan maghrib mengaji. Anak-anak dibawa. Kalau anak-anaknya dibawa ke masjid, orang tuanya ikut ngantar. Paling tidak dua sholat pasti dia ikut. Ngantar maghrib, jemput isya. Mustahil orang tua cuma ngantar jemput tak ikut sholat. Kalau ada orang tua cuma antar jemput tak ikut sholat, itu luar biasa, itu jahilnya. Dia sudah sampai ke masjid, masjid terbuka, hatinya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sampai suara azan berkumandang, datang dia, dia antar, habis itu dia tinggalkan, dia pulang ke rumah. Andai dia tetap duduk baca Quran, lebih bagus. Mungkin dia ada kerja di rumah, mungkin dia nulis makalah, mungkin dia sedang ada aktivitas, mungkin dia ada tugas kantor. Dia duduk sebentar di rumah. Tapi nanti pas azan isya, dia datang menjemput. Paling tidak dua sholat dia berjamaah. Makanya dalam hadis dikatakan, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat keutamaan salat seperti setengah malam. Akan kita laksanakan beberapa menit lagi, disambung dengan salat subuh. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Disempurnakan isya dengan salat subuh. Tapi itu sebetulnya hanya secuilnya saja. Lalu balasan yang paling besar, lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, seandainya mereka tahu pahala salat isya dan salat subuh, la atauhum habwan, mereka akan datang walaupun berjalan merangkak. La atauhuma, mereka akan datang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, habwan, walaupun dengan merangkak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selama kita sehat, selama hidup, inilah kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk jam 7.30 kita masuk salat fardu isya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.